lima siwa dainika waqtu sawala awati ta'rifa billadhi tala wa in yushabihi al-mudaf yaf'alu wa sanfa'an tankirihi la yunzalu karubba rajin azimil amali murawain qalbi qalilil hiyali madil idhafatu smuha lafziyah wa tilka mahbatun wa ma'nawiyah wa waslal bidal mudafi mughdafar in usulat bithani ka ja'li sya'ar aw biladhi lahu udhifa thani ka sayidun idharib rasil jani wa kaunuha fil wasi kafin in waqa musanana ujaman sabilahu taba urubah malsabah tanin awala tani tanin kana lihafin muhala wa la yudhafus minu lima bihi tahad ma'nan wa awil muhiman idha warad wa ba'adu asma'i qad wa ba'adu asma'i yudhafu abada wa ba'adu da qad ya'ti lafzal mufrada wa ba'adu alladhi yudhafu hatman imtana wa ba'adu ma yudhafu hatman imtana ila usman zahiran haythu waqa kalah da labbay wa da waray sa'day wa syadda ila u labbay wa syadda ila u yaday labbay walzamu idhafatan ila al-jumal haythu wa idh wa in junawan yuhtamal ifradu idha ma ka idh ma'nan ka idh adhif jawazan nahu hina janub idh wabni awarib ma ka idh qad ujriya wakhtar bina matlui fi'lin bunia وقبل فعل المربي مبتدا عارف بمن بنى فلن يفند والزم اذا اضافه والزم اذا اضافه الى جمل افعال كهوني تعالى لمفهم اثنين معروف بلا تفارق اضيف كلتا وكلا wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karartaha fa'adifi aw tanwil ajza aw khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bin akhsis sifah wa in takun syartan aw istifhama fa mutlaqan kamil bihal kalama Nunan tanwini idha Nunan roba au tanwina mimma tudifu tifka turisina wassaniya jurwanwi min aufi idha lam yasru illa zaka wallamu khuda lima siwadainika waksus awala au atihi tarifa billadhi tala qala rahimahullahu ta'ala nunan talil i'rab aw tanwina mimma tudifu hdif katurisina wassani yajzur wanwi min awfi idha lam yasluhin la dhaka walla makhuda lima siwa daynika waksus awwala أو أعطيه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فأن تنكره لا يعزل كرب رجينا عظيم الأمال مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافات اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت بثنان كالجعل الشعر ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعل الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع وربما أكسب ثان أولا تعني ثان كان لحذف مهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع